hamba yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, apabila berdosa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam ini kita meneruskan kajian kitab Sahih Muslim, masih lagi dalam usaha murajaah kitab Taharah di dalam kitab ini. InsyaAllah kita akan bacakan hadis-hadis yang terdapat di dalam bab yang berikutnya. Kita berhenti di dalam bab melihat kepada aurat. Naam. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, babun tahrimun nabari ilal aurat, iaitu bab muharaman melihat kepada al-aurat. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatana Abu Bakar bin Abi Shaybah qala haddatana Zaid bin al-Hubab anid Dhahak bin Uthman qala akhbarani Zaid bin Aslam an Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri an Abihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. Daripada Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri, daripada bapanya yaitu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki, dan jangan pula wanita itu melihat kepada aurat wanita, dan janganlah seorang lelaki itu bersama-sama dengan seorang lelaki di dalam satu kain, dan jangan pula seorang wanita itu bersama dengan seorang wanita dalam satu kain. Jadi hadis ini adalah hadis yang pertama yang dibawa oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala berkenaan dengan memelihara aurat, dan di dalam hadis tersebut terdapat larangan dari Rasulullah SAW berkenaan lelaki memandang atau melihat kepada aurat lelaki. Jadi perkara yang paling penting berkaitan dengan hadis ini adalah untuk memahami apakah yang dimaksudkan daripada kalimat aurat. Jadi aurat itu bagaimana telah disyarahkan dahulu adalah sesuatu yang seharusnya ditutup. Itu asalnya sesuatu yang memalukan apabila ia dibuka. Daripada itu kita dapati bahawa bila orang Arab menyebutkan aurat, maknanya ia adalah sesuatu yang perlu ditutup. Sebab tu bila orang-orang Badui bila diajak pergi jihad, mereka mengata inna buyutana aurat, sesungguhnya rumah-rumah kami adalah aurat, yang ini terbuka yang perlu ditutup. Maksudnya adalah ada urusan mereka di situ. Jadi kalau aurat seorang manusia, maka ia adalah perkara yang perlu ditutup daripada bahagian badannya. Dan kemudian ulama membahaskan tentang batas-batas aurat. Walau bagaimanapun, yang dimaksudkan yang aurat dibagikan mungkin kepada dua bahagian. Yang pertama adalah aurat yang besar, iaitu kemaluan, yakni faraj dan dubur, yang dinamakan oleh orang Arab sebagai as-sawatain. As-sawatain. Berkata dalam Al-Quran, apabila Nabi Adam AS dan Hawa makan buah yang dilarang, maka tersingkaplah ke dua sawatain mereka, sawatihimah, yakni kemaluan mereka. Itu yang besar. Tapi tentulah bukan yang dimaksudkan di sini adalah aurat yang besar. Termasuk juga adalah selain daripada itu. Kemudian terdapat pembahasannya akan disebutkan kalau kita sempat daripada syarahnya. Bagaimanapun, Nabi SAW melarang seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki, maksudnya lelaki lain, kerana aurat itu sepatutnya ditutup. Dan di sini mutlak, sama ada dia adalah kawan atau orang luar ataupun saudara mara. Ini umum, itu asal. Dan maksudkan di sini adalah lelaki dewasa. Adapun anak kecil terdapat keringanan di situ. Dan sama ada lelaki itu hamba ataupun orang yang merdeka, itu asal. Dan larangan yang kedua adalah jangan pula seorang wanita melihat kepada aurat wanita, yakni wanita lain, yakni kemaluannya dan perkara yang perlu ditutup. Kemudian kata ulama, apabila Nabi SAW telah melarang lelaki melihat aurat lelaki, sedangkan kita tahu bahawa mereka ini sejenis, dan asalnya lelaki dengan lelaki yang sejenis tidak ada syahwat, begitu juga wanita dengan wanita, maka kata ulama itu adalah mantuknya, yakni kata-kata yang tertulis ataupun yang terucap, yang tidak diucap yang dinamakan sebagai mafhumnya. Dia kata jangan lihat kepada aurat lelaki, yang tak disebut apa, jangan lihat kepada aurat perempuan. Jadi apa hukum mafhumnya, jangan ikut aurat perempuan? Boleh tak kita faham bahawa dilarang juga seorang lelaki melihat aurat perempuan, atau dibolehkan? Tak mungkin kita faham bahawa kalau dah tak boleh lihat aurat lelaki, boleh lihat aurat perempuan lain. Maka tentu sekali mafhumnya diambil. Dan adakah mafhum ini bersamaan hukumnya dengan pengharaman melihat aurat lelaki, ataupun lebih dahsyat lagi? Sepatutnya apa? Lebih dahsyat lagi. Mafhumnya lebih kuat daripada yang diucapkan. Yang diucapkan tak berapa kuat bandingkan dengan yang tidak diucapkan. Begitu juga kalau kita lihat bahagian yang kedua, jangan pula seorang wanita melihat kepada aurat wanita, yang tidak disebutkan wanita lihat aurat lelaki. Kemudian adakah dia sama juga dengan yang tadi? Maka kalau nak ikutkan, sepatutnya sama. Kalau wanita tak boleh lihat aurat wanita, lebih-lebih lagi dia tidak boleh lihat aurat lelaki. Jadi ini nas melarang perkara demikian. Kemudian yang berikutnya adalah wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid. Jangan seorang lelaki itu bersama-sama dengan lelaki di dalam satu kain. Maksud kat sini adalah dalam satu selimut. Kain dia tak cukup besar, selalu dengan satu selimut. Yufdi maknanya dia menghala ke satu lelaki lain. Begitu juga wanita dengan wanita, walaupun tidak nampak auratnya. Dan masa ihdha itu adalah berkena dengan apa, kulit dengan kulit itu, ataupun dengan tanpa berkenaan dengan kulit, tapi dalam satu selimut. Jadi kata ulama, larangan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memelihara apa? Memelihara diri daripada melakukan perkara yang tidak diingini daripada sudut syahwatnya. Jadi jelas daripada hadis ini, hukum melihat kepada aurat orang lain hukumnya haram. Kemudian apakah batas aurat untuk lelaki, apakah batas aurat untuk perempuan, dengan lelaki dengan lelaki, apa batasnya? Batas aurat perempuan dengan perempuan bagaimana, lelaki dengan perempuan bagaimana? Itu ada pembahasannya. Jadi kita ambil yang masyhur, kena panjang apa ni syarahnya di sini, bahawa aurat lelaki dengan lelaki adalah di antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut itu tidak boleh dibuka kepada lelaki lain, dan orang lain tidak boleh melihat kepada bahagian ini. Adapun atasnya boleh. Begitu juga wanita dengan wanita, maka kata mereka juga sama, antara pusat dengan lutut. Dan melihat kepada kemaluan itu faraj dan dubur, itu lebih besar dosa. Lebih besar dosa. Kemudian antara lelaki dengan wanita, maka itu ada lebih perbezaan. Maka kata ulama, lelaki tidak boleh melihat wanita melainkan yang zahir daripadanya. Itu pembahasan yang panjang, yang zahir daripadanya apa tafsirannya. Maka kata ulama, yang biasa dia perlukan untuk berjalan, untuk dia lakukan urusan, iaitu ada yang mengatakan termasuk wajahnya, ada yang mengatakan wajahnya pun tidak boleh tengok. Jadi kalau dia buka hanya matanya saja. Baik. Jadi itu ada dua pendapat di kalangan ulama'. Ada pula mengatakan aurat wanita di hadapan lelaki ajnabi adalah auratnya dalam solat, iaitu semuanya kecuali wajah dan dua tapak tangan ataupun dua tangan. Yang lain semua tidak boleh dilihat. Oleh kerana tidak boleh dibuka, maka tidak boleh dilihat kecuali yang itu saja. Kemudian antara wanita merdeka ataupun wanita yang hamba, maka ada yang mengatakan orang merdeka tidak sama hukumnya dengan wanita hamba ataupun lelaki hamba. Sebab hamba ini dah kira sebagai barang sahaja, barang dagangan yang boleh dijual beli, dinilai dengan wang ringgit sahaja. Jadi tentulah kedudukannya tidak sama dengan orang-orang yang merdeka. Kemudian mereka khilaf apakah aurat, apakah aurat. Jadi terdapat macam-macam pendapat untuk macam-macam mazhab. Yang penting di sini adalah hikmah ataupun sebab dilarang melihat aurat. Sebab itu ada termasuk akhlak yang mulia, itu utama sekali. Jadi Islam datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itu, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Hadis. Jadi ini hadis ini antara yang menerangkan tentang kemuliaan akhlak. Jadi ini kesempurnaan agama Islam yang tidak terdapat kepada agama lain. Dan yang kedua adalah menutup jalan-jalan kepada syahwat yang memang ada pada setiap lelaki dan wanita. Baik. Jadi kita boleh kiaskan pandangan itu kepada selain daripada itu yang membawa kepada syahwat. Baik, bab yang berikutnya ataupun hadis berikutnya sama ya maknanya. Bab jawaz al-ghtisal uryanan fil khalwah. Bab dibolehkan mandi dalam keadaan telanjang ketika bersendirian dalam khalwah. Jadi maknanya akan diterangkan hadis-hadis yang membawa hukum tersebut. Boleh. Jawaz maknanya boleh. Jadi jawaz ni pun satu hukum syarak. Jangan kita ingatkan halal atau haram, wajib saja yang hukum syariat. Hukum syariat juga termasuk boleh atau tak boleh. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddatsana Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب sittatun aw sab'ah darbu Musa bil hajar. Dengan sanadnya daripada Muhammad ibn Rafi', guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Abdul Razak telah khabarkan kepada kami, dia berkata Ma'mar telah khabarkan kepada kami dari Hammam ibn Munabbih, dia berkata ini adalah apa yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyebutkan hadis-hadis antaranya yang ini. Jadi yang terakhir itu daripada Hammam bin Munabbih, bila dia kata ini adalah apa yang diceritakan Abu Hurairah, kemudian dia sebutkan beberapa buah hadis menunjukkan bahawa ini adalah riwayat daripada kitab. Daripada kitab. Jadi ada 1, 2, 3, 4 hadis antaranya yang ini, yang diambil yang ini. Dan kalau kita lihat, ini adalah kata-kata ataupun yang riwayatan cara ini daripada Hammam Ibn Munabbih. Hammam Ibn Munabbih ini ambil daripada Abu Hurairah. Dari dari Abu Hurairah. Jadi ini dalil bahawa hadis-hadis telah ditulis dalam lembaran, kalau kita nak namakan dia kitab kecil, seawal zaman Hammam Ibn Munabbih. Seawal itu, iaitu awal sangat zaman tabi'in ini adalah generasi kibar tabi'in, tabi'in yang besar, yang senior. Sebab dia jumpa, sempat jumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Memanglah Abu Hurairah ni panjang usianya. Dia hidup 50 tahun, tak silap saya, 50 tahun lepas wafatnya Rasulullah SAW. Bukan main lama, setengah abad. Setengah abad betul eh? Jadi Nabi SAW wafat tahun 9 Hijrah, 10 Hijrah. Dia hidup sampai 59 Hijrah, 50 tahun lepas itu. Sebab itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu amat banyak. Bahkan dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat lain, Abu Bakar 2 tahun tak sempat nak cerita semua hadis dia. Umar pun sama, Uthman pun sama, Ali pun sama. Dan sibuk pula. Abu Hurairah tak ada kerja lain. Dia sampaikan hadis dan dia ada 50 tahun untuk apa? Untuk bacakan hadis yang dia hafal, yang dia tulis. Sebab tu sampai pada kita jumlah yang amat banyak, beribu-ribu. Kita lupa tak berapa ribu, 8 ribu ke berapa, berapa ribu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ditulis oleh anak muridnya Hammam Ibn Munabbih, yang digelar sebagai sahifahnya, sahifah. Jadi paling lama ini sebelum zaman apa? Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Sebelum zaman Imam Syafi'i, apa lagi nak cerita sebelum zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, dah ada tulisan hadis. Jadi Imam Syafi'i rahimahutaala dilahirkan tahun 150 dan 150 Hijrah. Imam Syafi'i pun tak jumpa Hammam Ibn Munabbih. Imam Malik tak tahu jumpa ke tidak. Jadi di atas lagi. Ini baru tahun berapa? Agak-agak 120 Hijrah gitu. Zaman tabi'in besar. 120, 110 Hijrah atau mungkin lagi awal lagi. Jadi tak lama telah ditulis apa? Hadis. Bukan lebih daripada 200 tahun ataupun lebih awal daripada 100 Hijrah. Saya lagi awal daripada 100 itu. Sebab itu ikut tarikh wafat dia. Ketika sahabat-sahabat masih hidup. Jadi ini tidaklah ini antara bukti bahawa ataupun menolak dakwaan orang-orang liberal, orang-orang yang anti hadis Quraniyun, bahawa hadis-hadis Nabi SAW tidak boleh kita terima, tidak boleh kita percaya. Sebab apa? Telah dituliskan ataupun baru dituliskan lama selepas wafatnya Rasulullah SAW, 200 tahun nantinya. Tidak, apa 200 tahun lamanya ya, belum 100 tahun dah, dah dituliskan. Masih satu generasi. Baik. Boleh? Sengaja kita sebutkan faedah, faedah ini di dalam bab Tadwinus Sunnah. Ada satu ilmu namanya tentang Tadwinus Sunnah, penulisan As-Sunnah. Kita tahu bahawa Al-Quranul Karim direkodkan dengan dengan tulisan. Tapi yang lebih banyak adalah dengan hafalan. Tapi hadis, ada orang tak tahu bahawa dia juga ditulis. Sebenarnya ia ditulis seawal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam Quran juga, tapi tidak banyak dan bukan semua yang ditulis. Dalilnya kalau yang datang di Masjid Siglap kemarin kan hadis, jangan menyentuh Al-Quran kecuali apa? Orang yang suci itu. Itu datang dari mana? Bukan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah ditulis zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita boleh kata bahawa tak boleh percaya dengan hadis-hadis Nabi SAW kerana baru ditulis? Baik, kalaulah tak ditulis, kalau tak ditulis pun, bukankah ia dihafal? kita umat, umat apa? Umat hafal. Umat Muhammad ini lebih, dia punya keistimewaan adalah umat apa? Umat hafalan. Tak ada umat macam ni. Kita punya kelebihan adalah hafiz kita, hafalan kita. Orang-orang Arab, bahkan orang yang bukan Arab pun daripada Parsi, Imam Bukhari, Imam Hadis semua banyak bukan orang Arab pun. Kelebihan mereka apa? Hafalan. Imam Syafi'i, ya Allah, dia punya hafalan amat luar biasa. Kita dah cerita tentang Imam Zuhri, jalan kat kedai kopi, orang cerita hadis, dia hafal 10 tahun lagi, dia ingat lagi. Dan dia boleh tak tahu itu hadis dia ke bukan. Macam mana kalau dia memang duduk attentive, mata tak merah-merah, bukan balik kerja punya, memang dah siap apa semua nak pergi belajar. Betul lah, guru dah baca, terus apa ni, terus dia melekat. Lagilah dia hafal tu tak? Haa, tak kira apa. Itu jalan-jalan aja dia dengar orang baca hadis, dia dah ada, dia dah hafal. Itu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa aibnya? Apa cacatnya? Periwayatan dengan apa? Dari mulut ke mulut dengan hafalan. Tak ada. Tak ada masalah. Sebab tu para ulama sampai mengarang kitab, kitab yang memuatkan tentang apa? Biografi Huffaz. Jadi Imam Az-Zahabi rahimah ta'ala ada kitab Tazkiratul Huffaz. Tazkiratul Huffaz, yang ini peringatan ataupun sebutan tentang para Huffaz. Huffaz kat sini bukan hafal Quran. Hafal Quran dah macam tek gigi lah zaman tu. Siapa pun boleh hafal Quran zaman tu. Zaman sekarang siapa pun tak boleh. Macam tak boleh. Boleh kira je. Nak tunggu 20 tahun, 30 tahun baru satu dua orang hafal. Lama terus. Kalau yang dah hafal pun tak diingat lagi ke tidak, satu hal lagi. Zaman dahulu Huffaz maknanya hafal, hafal hadis. Kemudian tentang beberapa peristiwa-peristiwa tentang yang menyaksikan kehebatan hafalan mereka. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia adalah Amirul Mukminin dalam hadis. Kisah dia, dia banyak meriwayatkan hadis. Dan orang kata, kau riwayatkan hadis yang sahabat-sahabat lain tak riwayatkan. Jadi kadang-kadang dia apa? Dia merajuk juga, kadang-kadang dia seterangkan sebab dia. Orang dulu, orang apa? Orang Muhajirin bila kat Madinah, mereka keluar berniaga. Sebab orang niaga, orang Quraisy. Orang Ansar pula, orang apa? Cucuk tanah. Jadi mereka sibuk, aku tak ada kerja. Aku tak pergi pasar, aku tak pergi badak. Aku duduk kat masjid tu. Mana Nabi SAW pergi, aku ada. Aku makan pun tak, tak payah cari. Bukan tak payah cari, tak boleh cari. Dia miskin, fakir. Aku hanya tunggu apa ni, kalau Nabi SAW dapat sedekah, Nabi SAW akan apa? Akan bagikan kepada para sahabat ahli sofa. Sebab Nabi SAW sendiri tak makan sedekah, dia makan hadiah je. Sampai pingsan-pingsan kerana apa ni? Kerana nak hafal, kerana nak dengar hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Dia bertemu dan bersahabat dengan Nabi SAW sekejap aja. Dia jumpa Nabi SAW tahun 6 Hijrah. 6 Hijrah, Nabi SAW wafat tahun 9. Kira-kira 3 tahun lebih. Itu pun tengah-tengah tahun 6 Hijrah. Jadi 3 tahun lah kalau paling banyak tu. Bukannya 23 tahun. Tapi hadis dia lebih banyak daripada orang yang sahabat dengan Nabi SAW 23 tahun. Baik. Itu sebab dia lagi banyak hadis. Kemudian satu hari Amirul Madinah, Governor Madinah, dipanggil Abu Hurairah radhiyallahu an, dia suruh Abu Hurairah sampaikanlah hadis. Tapi dia dah pakat dengan apa? Penulis dia dekat belakang tabir sedang apa pegang pensel dengan kertas, suruh apa yang dibaca oleh Abu Hurairah tu pergi catat. Tapi Abu Hurairah tak perasan. Dah baca hadis tak berapa lama, entah satu jam agaknya. Lepas tu dia kata, ya Abu Hurairah, kami dah tulis hadis kamu. Abu Hurairah kata, apa? Awa fa'alkum, kamu telah buat demikian. Ya, kami dah buat. Dia dah suka dapat apa? Dapat tulis hadis Abu Hurairah. Baik, bacakan hadis tu. Pernah dengar. Jadi dia pun baca daripada tulisan tersebut. Abu Hurairah dengar, okey, semua betul. Tahun lagi satu, panggil lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Abu Hurairah, Ingat tak yang kemarin tu? Tahun lepas. Kau boleh ulang balik tak hadis-hadis yang kau bacakan pada kita? Dia baca. Tahun lepas kan? Dia baca. Lepas an-an-an-an-an hadis. An-an-an-an hadis. Hadasana hadis. Ataupun samik tu Nabi SAW. Lepas tu sampai kepada apa? Akhirnya. Semuanya sama seperti apa yang ditulis oleh penulis tadi. Siapa kat sini boleh buat macam tu? Nombor telefon dia pun dia tak ingat. Ya, dah tukar dua kali dia dah berah. Anak ada banyak, anak ni lahir tahun berapa pun dah lupa lah. Birthday pun tak ingat. Dan dia bukannya satu tahun satu kali baca hadis. Dia bukan buat maulud hadis. Dia tiap-tiap hari sampaikan hadis. Tiap-tiap hari sampaikan hadis. Tapi dia boleh ingat yang hari tu punya apa yang dia baca pada orang ramai. Sebab tu Abu Hurairah hafalan memang kuat. Sebab apa? Memang ada kisah dia lah. Nabi SAW dah doa kan. Apa ni untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Macam-macam kisah dia. Belum lagi Al-Bukhari rahimahullahu taala bagaimana dia diuji kan ada. Orang baca 100 hadis. Baca 100 hadis. Dan 100 hadis ni semua sungsang-sungsang orang sampaikan kepada Al-Bukhari. Jadi Abu Hurairah Al-Bukhari kata semua hadis yang kau baca ni aku tak tahu. Tapi dia baca dulu. Hadis pertama kau baca gini 1, 2, 3 sampai 100 dia baca semua dengan sanad. Lepas tu dia kata hadis pertama yang sanad betul dia macam ni. Hadis kedua sanad betul dia macam ni. Yang 3, 4, 5. Maknanya orang tu baca 100 hadis dia boleh retik. Tu dah cukup bagus dah. Dah menang dah tu. Lepas tu dia boleh betul kan buat tu. Tiap satu hadis. Ini kisah yang masyur, tapi ada yang mengatakan da'if ke tidak ke, tapi diriwayatkan masyur mana-mana, termasuk Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam awal-awal syarahnya Fathul Bari. Jadi apa yang kita nak risau tentang apa ni, riwayat-riwayat hadis daripada para ulama ni. Baik, balik kepada bab ini. Abu Hurairah, inilah yang diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Muhammad Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah SAW adalah Banu Israel biasa mandi dalam keadaan telanjang. Mereka melihat kepada aurat masing-masing. Aurat kat sini bukan apa? Bukan nampak peha lagi. Ini dah nampak kemaluan terus. Faraj dan dubur. Sau'ah ni bukan aurat aja, dia dah kemaluan. Baik. Ini satu perkara yang tentu satu tabiat yang buruk. Dan adalah Musa AS biasa akan mandi sendirian. Dia tak mandi dengan buku. Maka mereka pun berkata, demi Allah. Wallahi. Jadi orang-orang ni sumpah juga. Dan mereka pun baik juga. Masih sumpah dengan nama Allah. Orang zaman kita dah sumpah dengan apa? Dengan Nabi lah, sumpah dengan Wali lah dan sebagainya. Baik, mereka bersumpah dengan Allah. Musa tu tidak ada yang menghalangnya daripada mandi bersama kami, melainkan dia ni ada penyakit pada kemaluannya. Ada kecacatan pada kemaluannya. Adar. Baik. Baik, kemudian pada satu hari beliau mandi sebagai mana biasa, seorang diri. Maka dia pun meletakkan pakaiannya atas batu. Menunjukkan bahawa dia mandi dalam keadaan telanjang. Nabi Musa. Tiba-tiba batu tu pun lari. Membawa baju pakaiannya. Maka Nabi Musa AS pun mengejar batu tersebut. Dan berkata, Taubi hajar. Bajuku wahai batu. Bajuku wahai batu. Sebab tu hajaru. Barisnya depan. Ini ya hajaru. Sampailah Bani Israel yang kat luar itu melihat kepada kemaluan Nabi Musa AS. Dan mereka berkata, demi Allah, Musa ini tidak ada apa-apa penyakitnya, tak ada apa cacat. Maka akhirnya batu itu pun berhenti dan dilihatnya. Maka dia pun mengambil pakaiannya dan dia pun mula memukul batu tersebut. Marah betul Nabi Musa alaihissalam. satu apa, satu perkara yang luar biasa ke biasa ni? Luar biasa. Tentulah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan bergoliknya batu, bergolik lain. Bergolik pun mesti ada graviti atau ada slope sikit. Ya. Ini bukan bergolik, ini dia lari ni. Dia ada kaki ke tidak tak tahulah, tapi dia dia lari. Nah. Kalau ada batu tu sekarang pun jadi gagap. Pedomak batu tu. Habis kalah aja Aswan. Kalau taruh kat satu masjid, habis masjid tu. Satu dunia datang ambil berkat. Masih baik tak ada. Baik. Berkata Abu Hurairah, demi Allah, sesungguhnya pada batu itu lekuk 6 atau 7 bekas pukulan Nabi Musa AS terhadap batu. Jadi Nabi Musa pukul dengan pelan-pelan ke dengan dengan kuat. Jadi dalam keadaan marah Nabi Musa AS, dia tidak sadar, dia sedang lari dalam keadaan kacau. Dan ini dalil boleh, sebagaimana kata Imam Nawawi, bolehnya mandi dalam keadaan selancang. Cuma ada masalah sikit, ini bukan Nabi Muhammad SAW, ini Nabi Musa, dan kita tak boleh ikut syariat Nabi Nabi lain. Baik. Tapi kita tahu yang ceritakan ni Nabi Muhammad SAW. Dan ini dalam bentuk cerita saja ke ataupun cerita berserta dengan persetujuan? Maka ulama memahami ini adalah satu cerita dengan takrir, dengan persetujuan. Kalau tak boleh, tentu Nabi akan kata. Walau bagaimanapun, terdapat apa ni, dalil-dalil lain bahawa Nabi SAW sendiri, bukan orang lain, telah mandi dalam keadaan telanjang. Jadi tak ada makruh mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Kita boleh katakan makruh. Dan adakah lagi bagus kita mandi dengan berpakaian? Itu mungkin kita boleh kata. Jadi baik, mandi dengan berpakaian tu cerita lain. Tapi makruh kalau tak berpakaian, tak mesti. Dia tidak ada lazim ya. Bahawa kalau kalau baik macam ini, kalau tak buat terus jadi makruh. Tak semestinya benda yang baik kita tak buat terus jadi makruh. Ya. Sebab makruh tu satu yang dibenci, yang mesti ada dalil lain. Yang disukai ada dalil lain. Baik, bab yang berikutnya, babun al-i'tina'u bihifdzil aurah. Bab merangkan menjaga, berhati-hati dalam menjaga aurat. Wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali wa Muhammad ibn Hatim ibn Maimun jami'an an Muhammad ibn Bakar qala akhbarana ibn Jurayj ha wa haddatsani Ishaq ibn Mansur wa Muhammad ibn Rafi' واللفظ لهما قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فقر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزارة قال ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك. Dengan sanadnya daripada Ibn Jurayj, sanad yang kedua, dia berkata Amr bin Dinar telah mengkhabarkan kepada aku, yang mana akhbaran ni beza dengan haddatsan ni untuk Imam Muslim. Imam Muslim dia particular dalam masalah ni. Akhbaran ni maknanya apa? Dia tak dengar daripada mulut gurunya Amr bin Dinar, tapi dia baca. Ataupun kalau akhbaran ni maknanya dia seorang baca depan gurunya, guru dia dengar simak. Bukan dia baca depan guru, guru tidur. Tak, tu tak pakai ya. Guru pun dengar akhbaran ni. Kalau akhbaran ada orang baca ataupun dia sendiri baca ramai-ramai, guru dengar. Itu memang manhaj Imam Muslim rahmatullah, dia ambil berat tentang hal ini. Jadi Ibnu Jurayj sebenarnya dia mudallis. Dia orang, dia imam. Kita semua kenal dia, hafiz. Tetapi masalah dia mudallis. Maknanya kadang-kadang dia apa ni, dia kata an dari guru dia, tapi sebenarnya dia tak dengar langsung daripada guru dia secara langsung. Dia dengar orang lain ke apa daripada guru. Dan orang lain tu kemungkinan besar apa adalah orang-orang yang lemah. Jadi itu permasalahan Ibnu Jurayj. Jadi dalam hasanat ini tidak ada masalah tersebut sebab dia dah kata akhbarani secara langsung dibaca dia dengar. Bahawa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata ketika Kaabah itu dibina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abbas yang pakciknya pergi untuk mengangkat batu-batu. Hijarah batu-batu. Maka berkata Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bila dibina Kaabah, kita tahu bukan mereka yang bina Kaabah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang bina Kaabah. Ini adalah bina kali kedua lah, tak tahu berapa kali, tapi yang penting apabila datangnya bah tu roboh Kaabah, maka orang-orang Quraisy mula membinanya kembali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam membina Kaabah. Ini kan Nabi sallallahu aktif dalam kerja-kerja masyarakat. Apalagi buat masjid, apalagi Kaabah. Dan ini dalam zaman jahiliyah. Sedangkan kita tahu kat Kaabah apa ni semuanya penuh dengan patung, dengan maksiat dan sebagainya. Dia sama-sama juga. Tak adalah seperti sebagainya orang eh. Bila dah banyak maksiat dia terus duduk kat bilik atau duduk kat masjid. Zikir ataupun ibadat sahaja. Tidak, Nabi SAW ketika tu dia keluar. Bila dah nak dekat nak jadi rasul, baru hati dia dah mula nak sorang-sorang. Baru dah dia duduk dekat sampai dalam gua tak balik-balik. Dan lepas jadi Nabi, masih macam tu ke? Tidak. Dia terus keluar dan dakwah. Tapi ada orang macam tu je, tak keluar-keluar. Jadi itu bukan sunnah Nabi SAW. Yang penting di sini, berkata Abbas pakciknya kepada Nabi SAW. Dan Abbas dengan Nabi ni, walaupun pakcik, jangan kita anggap pakcik tu. Tak. Ini sebaya lebih kurang. Tak banyak beza umur. Jadikanlah atau angkatlah kain kau tu, angkat, taruh dekat atas bahu. Titik ini bahu kat sini. Kenapa? Untuk angkat batu. Jadi kalau tak ada ni, batu kan panas lagi tu, keras, kasar, nanti sakit baunya. Jadi letakkan kain. Jadi kalau buka kain tu, kan nampak urat. Jadi Nabi SAW pun lakukan. Bila dia buat aja, dia pingsan, jatuh ke bumi. Baik. Kemudian mata, kedua matanya melihat ke langit. Kemudian dia bangun dan dia berkata, kainku, kainku. Maka dia pun kemudian mengikat kembali kain. Jadi dalam satu riwayat lain, bukan atas bahu tapi atas raqabatik. Raqabah maknanya atas tengkuk lah. Angkat atas tengkuk. Itu punya pasal sedikit pasal bahu dengan tengkuk mana banyak bezanya. Dekat juga kan. Imam Muslim akan apa ni? Akan sebutkan perbezaan. Jadi apa yang nak bawakan kat sini? Bagaimana dalam bab tu? Iaitu menjaga aurat. Menjaga aurat. Nabi SAW dijaga auratnya oleh Allah SWT sebelum dia jadi rasul lagi. Baik, riwayat yang berikutnya lebih kurang sama. Wa haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala haddatsana Zakaria bin Ishaq qala haddatsana Amr bin Dinar qala sami'tu Jabir bin Abdullah yuhaddith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijarata lil Ka'bah wa alayhi izaruhu fa qala lahu al-Abbas wa ammuhu ya ibn akhi لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه قال فما رؤيا بعد ذلك اليوم عريانا. Dan sanadnya dari Jabir bin Abdullah, dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat hijar batu-batu untuk Kaabah bersama-sama mereka. Dan dia sedang memakai kainnya, dan Abbas berkata kepadanya, pakciknya, wahai anak saudaraku, kalau engkau tanggalkan kain kau itu dan kau jadikan atas bahumu. Untuk apa? Untuk mengangkat batu. Maka Nabi SAW pun menanggalkannya dan dia letakkan atas bahunya, maka dia pun jatuh pingsan. Maghshiyan alaih, pingsan terus. Dan Nabi SAW tidak pernah dilihat selepas hari itu dalam keadaan telanjang. Jadi serupa dengan riwayat yang pertama. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Sa'id ibn Yahya al-Umawi qala haddatsani Abi qala haddatsana Uthman ibn Hakim ibn Abbad ibn Hunayf al-Ansari قال أخبرني أبو أمامة بن سهل ابن حنيف عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عراه. Dengan sanadnya dari Al-Miswar bin Makhrama, aku telah datang dengan sebuah batu, aku mengangkatnya. Ia adalah batu yang berat dan aku sedang memakai kain yang tipis. Dia berkata, maka dia pun menanggalkan kainku dan bersamaku batu tersebut, dan aku tidak dapat mengangkatnya atau meletakkannya sampailah aku tidak dapat meletakkan batu tersebut sampailah kepada tempatnya. Maka Rasulullah SAW kata, kembalilah kepada pakaianmu dan ambillah, jangan engkau berjalan dalam keadaan telanjang. Baik, jadi dalil bahawa perlu dijaga aurat ini. Bab yang berikutnya, babun ma yastatiru bihi liqada'il hajah. Bab ma yastatiru bihi liqada'il hajah. Apa yang digunakan untuk menjadi penghadang ketika qada hajat. Qala Muslimun rahimallahu taala, dakana Syaiban bin Farrukh wa Abdullah bin Muhammad bin Asma ad-Dubai qala haddatsana Mahdi wa Ibnu Maimun قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب عن الحسن ابن سعد مولى الحسن ابن علي عن عبد الله ابن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل. Jadi daripada Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuncingku pada satu hari di belakangnya. Jadi ini satu lagi sahabat yang pernah dibuncing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain beliau adalah Mu'az bin Jabal dan juga Usama bin Zaid. Begitu juga Ibn Abbas, tak silap dia. Nah, ini juga dihafal oleh ulama-ulama hadis, ulama-ulama sejarah, sebab ini menunjukkan kemuliaan, keistimewaan sahabat-sahabat tersebut dapat buncing belakang Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan tawadu'nya Rasulullah SAW, dia ajak buncing lagi di belakang beliau, dan juga boleh memuncing orang selagi mana haiwan tunggangan itu masih boleh mampu menanggung atau menampung mereka. Kalau raja-raja orang besar-besar, satu kereta besar-besar banyak seat pun, dia duduk seorang aja. Tukang bawa dia seorang dengan dia seorang duduk kat belakang. Dia tak mau share dengan orang lain. Rasulullah SAW tidak, mutawadhu'nya Nabi SAW. Dia berkata, Rasulullah SAW telah berbisik-bisik kepadaku sesuatu hadis, sesuatu perkara yang aku tidak pernah menceritakannya kepada seorang pun daripada manusia. Apa benda dia? Memanglah kita tak tahu. Pasal apa? Dia kata dia tak pernah bilang orang lain. Mungkin ni zikir special lah. Ni mungkin hadis special kot. Yang khawatir tak, tak ada benda tu semua. Kalau ada mesti disebutkan oleh apa, ulama-ulama hadis yang riwayatkan hadis ni. Berbanyak tu dalam sanad tu ulama-ulama, termasuk Imam Muslim dan Syarah Manawi, mereka tak faham macam tu. Ini tentu perkara yang apa ni, yang mungkin khusus kepada sahabat ini, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Baik, yang penting diceritakan, dan sesuatu perkara yang amat disukai oleh Rasulullah SAW untuk digunakan sebagai sitar ataupun penghadang ketika dia qada hajatnya adalah hadapun. Hadapun adalah satu benda yang tinggi seperti bukit pasir, al-ha'ishu nakhlin ataupun tembok kurma tu. Tembok apa, pohonan kurma. Jadi ini dia suka Rasulullah SAW kalau nak qada hajat, dia pergi dekat belakang dua tempat ni. Bukan maknanya Nabi SAW tak pakai penghadang lain, tapi Nabi suka ni. Kenapa? Untuk kerana ia lebih menutup daripada pandangan orang lain ketika qada hajat. Dan kita tahu bila kita qada hajat, kita mesti macam mana pun mesti nak kena apa ni, buka aurat kita. Ini semua sama maknanya dengan bab, iaitu memelihara aurat. Adakah sunnah buang air kecil dekat bukit pasir ke ataupun dekat belakang pokok ke tembok ke? Sunnah ke? Boleh satu hal, sunnah lagi. Orang kata sunnah sebab ni sunnah fi'li. Ya, Nabi buat, kita buat ya? Nabi tak buat, kita tak buat. Ya, Nabi buat, kita buat. Esok semua orang semua line up pergi. Ha? Jadi jawab kita, kalaulah, kalau kita perlu qada hajat dekat belakang pokok ke atau tembok ke ataupun bukit pasir ke, maka adalah satu sunnah untuk kita lakukan demikian. Jika ada keperluan, ya ke tidak? Seperti kita kan memang dekat padang pasir atau dekat hutan atau dekat mana-mana lah, bukan dekat bandar dan sebagainya. Yang penting ini ada satu perkara yang apa ni, yang perlu dan tidak menimbulkan apa ni, fitnah ataupun kemudaratan. Maksud saya di sini nak terangkan bahawa sunnah Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW ini, dia kan ada dua macam. Satu yang berbentuk, ataupun kita bagi pada tiga. Satu adalah yang jelas dia merupakan satu ibadat, seperti solat. Dia ada rukuk, sujud, diri, duduk, betul tak? Begitu juga tawaf dan sebagainya lah. Jadi ini kita tahu adalah perbuatan-perbuatan ibadat. Apa hukum kita ikut? Jawab ya, sunnah. Minimum dia sunnah. Dan di sana ada perbuatan-perbuatan yang jelas bukan bentuk ibadat. Nabi SAW cakap, Nabi SAW diri, duduk dan sebagainya dalam keadaan bukan ibadat. Pakaian, sikat rambut dan seterusnya lah. Maka hukum mengikut Nabi SAW dalam hal ini tidak ada hukum. Maksudnya dia tidak ada sunnahnya dekat situ secara sendiri. Sebabnya adalah sunnah-sunnah adat, yang ini kebiasaan Nabi SAW saja. Nak dapat pahalanya mesti nak kena niat lain. Yang ini sayang dengan Nabi SAW, suka dengan apa yang Nabi SAW buat, kita buat, itu cerita lain. Dia dapat sunnahnya daripada sudut ta'asi. Ta'asi maknanya cerita nak ikut tiba aja. Dan satu lagi, perbuatan-perbuatan yang tengah-tengah, tak tahu ni ibadat ke adat. Nabi SAW bila khutbah Jumaat, nanti tengah-tengah dia duduk sekejap. Duduk ni, kalau dia duduk asalnya, adat dia seorang penat duduk. Adakah duduk ini duduk penat ataupun duduk ibadat? Itu pembahasan dia. siapa yang anggap dia sebagai duduk ibadat sebab dia part of khutbah iaitu ibadat, maka mereka kata duduk ni ibadat, sunnah, dapat pahala. Tak bagus, tinggalkan lah. Ada yang menganggap ini cuma rest saja. Kalau orang tu tak perlu nak rehat, dia pergi terus continue je khutbah. Ha, kalau nak anggap macam tu. Jadi contoh, ada pun perkara-perkara yang adat ni, bila kita dapat sunnah melakukannya selain daripada kita cinta Nabi SAW, kita dapat pahala mengikut perkara-perkara yang adat ini bila keadaan kita sama ataupun bersesuaian dengan keadaan Rasulullah SAW ketika dilakukan perkara-perkara itu. Jadi bila Nabi SAW misalnya pakai tongkat, bila? Oh, Nabi SAW pakai tongkat umur sekian-sekian. Adakah pasal umur dia ataupun benda lain? Apa hal dengan time dia umur tu macam dia pakai tongkat? Pasal dia perlu pakai tongkat, dah tak kuat jalan. Ya ke tidak? Ya ke tidak? Jadi kalau awak, bukan pasal umur tu lah, kalau awak sampai waktu yang perlu pakai tongkat, baru habis accident ke apa, atau apa ke, perlu pakai tongkat, pakai ke tak pakai? Pakai. Awak pakai tu sunnah, maknanya sama dengan apa, dengan apa yang Nabi SAW lakukan, plus dengan atau sayang dengan Nabi SAW. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Nah, jadi Nabi SAW diriwayatkan bila khutbah dia tertinggik atas apa, atas kaus. Kaus ini apa tu, bow lah. Apa panah, bukan panah tu. Apa kita panggil, kita panah pun dah tak ada lah. Busar, busar panah. Busar panah tu kan besar. Jadi Nabi SAW tinggik kat situ ketika dia berkhutbah. Kemudian orang kata, oh, sunnah bila khutbah bertinggik ke atas sesuatu benda macam tu, ataupun pedang, ataupun tongkat. Kalau panah ni kat masjid tak ada lagi, memang tak tahu agaknya. Jadi itulah yang dilakukan. Setiap kali khatib nak masuk, inna Allah wa malaikatuh, dia pun pas dia punya apa? Tongkat. Padahal imam tu datang tadi, wah, segar-gar jalan, tak ada tukar tongkat pun, dia tak pakai tongkat. Dah sampai situ, kena angkat tongkat tu, naik pelan-pelan atas mimbar, dan lepas tu tegang mimbar, tegang tongkat, bukan tongkat kecil tu. Tak ada orang bawa tongkat tu untuk jalan kalau tak kuat. Tak. Siapa kalau bawa tongkat tu macam besar jalan kat luar? Banyak yang ketawa sampai kuai mata macam kita kan. Orang nak pakai tongkat pun dah lah kadar, betul lah. Sekarang pun tongkat ada yang boleh adjust pun. Tak adalah tinggi tu macam atas dia ada lagi tu. Ada apa nak bulan dengan bintang. Itu macam tembok, macam apa, macam tiang. Alakulihal, awak lihat macam mana pemahaman kita sekarang. Itu satu. Kadang-kadang tongkat tu dah standby kat situ, dah ada tempat dia, lepas tu dia suruh pegang dengan tangan. Sedangkan khatib sehat walafiat. Fahamlah, kita kena faham macam mana. Jadi kalau kita memang perlu pakai tongkat, memang daripada lala, daripada sana kita datang, memang pakai tongkat, bawa si tongkat, kita pegang tu. Pegang tongkat tu, tak jalan. Nah, misalnya ketika tu dia bawa busur panah, dia pegang tak busur panah. Kalau dia pakai tongkat, dia terlupa. Faham eh? Ha, jadi bila keadaan itu seperti yang keadaan Nabi SAW, ketika itu sunnah kita pakai. Baik. Babun innamal ma'u minal ma'. Bab berikutnya panjang sikit, iaitu air itu hanya daripada air. Air yang pertama maknanya adalah mandi, junub. Air yang kedua adalah air mani. Jadi air mandi ini disebabkan daripada air mani. Tapi ini bukan hukum yang digunapakai sekarang ni. Mula-mula ya. Mula-mula kita hanya wajib mandi junub bila keluar air mani. Tapi sekarang tak tidak dimansuhkan. Iaitu walaupun tak keluar air mani tetapi kepala zakar dah masuk dalam kemaluan wanita, maka sudah wajib mandi untuk lelaki dan perempuan itu. Jadi ini hadis yang mula-mula ataupun enam. Imam Muslim berkata wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujr wa qala Yahya ibnu Yahya akhbarana wa qala al-akharuna haddatsana Isma'il. 1, 2, 3, 4 empat syekh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kenapa bawa banyak-banyak? Satu dah cukup kuat dah, bawa empat. Semua thiqah ni Imam Qutaibah bin Sa'id, Ayyub, Yahya bin Ayyub, Yahya bin Yahya, Ibnu Hujr. Sebabnya beza tu je. Yahya bin Yahya cakap akhbarana, maknanya baca punya. Dan yang lain semua cakap haddatsana, ni dengar langsung daripada mulut syekh dia. Syekh dia adalah Ismail. Wa huwa ibnu Ja'far. Ingat tak lagi kenapa dia cakap wa huwa ibnu Ja'far? Kenapa tak cakap Ismail ibnu Ja'far? Kenapa nak sebut wa huwa lagi? Dan dia adalah ibnu Ja'far. Sebab guru dia bila sampaikan hadis pada Imam Muslim rahimahullah ta'ala, tak sebut Ismail ibnu Ja'far. Mereka cuma sebut Ismail saja. Jadi untuk membantu kita semua ya, diterangkan, dikenalkan Ismail itu adalah Ismail bin Ja'far, bukan Ismail bin Ibrahim, bukan Ismail Harun ke apa. Tapi tak boleh sebut Ibnu Ja'far. Sebab apa? Guru dia tak cakap macam itu. Jadi dia kata wahwa Ibnu Ja'far ataupun ya'ni Ibnu Ja'far. Amanahnya para ulama hati. Baik, an syarik ya'ni ابن أبي نمر عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه. Jadi bapa riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bapa dia. Anak riwayat daripada bapa. Nikmat kalau dapat anak riwayat daripada bapa, bukan punya, bukan main punya, senang betul tak? Anytime kita boleh apa? Tasmi, boleh bacakan hadis. Dan itu yang dicita-citakan oleh bapak-bapak semua. Sebab kita tahu bila kita meninggal dunia, habis semua, terputus amalan kita. Kecuali apa? Anak yang soleh yang mendoakan untuk kita. Lagi satu apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan ini dua-dua dah dapat, betul tak? Dua-dua dapat dah. Ilmu manfaat, dan tentulah kita dah sampai dengan orang lain pada anak tu. Pasal anak tu jadi orang soleh pasal ilmu kita, dan dia akan doakan untuk kita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia orang Madinah, orang Ansar. Anaknya siapa? Abdul Rahman. Dia berkata, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-ithnain ila Quba hatta idza kunna fi Bani Salim waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babi Ikban fa sarqa bihi fa kharaja yajurru izarahu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يبني ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه berkata, aku telah keluar sama Rasulullah SAW pada hari Isnin ke Quba. Jadi keluar dari mana tak disebutkan. Ke mana disebutkan, iaitu ke Quba. Takkan daripada Quba ke Quba? Jadi mesti keluar dan luar daripada Quba. Agak-agak ke mana? Daripada Madinah, daripada Masjid Nabi. Tak ada kemungkinan lain ni. Dan Nabi SAW memang suka pergi Masjid Quba setiap minggu. Bukan setiap hari Sabtu, bukan setiap hari Minggu, tapi setiap minggu. Jadi kalau ikut hadis ni, setiap hari Senin. Kadang-kadang jalan kaki Nabi SAW pergi. Sanggup, jauh juga tu, 10 km lebih kurang. tak sampai 10 km lah. Dia dalam 3 km ke atau 2-3 km. Kadang-kadang naik kenderaan. Kata dalam masjid yang pertama Nabi SAW sayang dengan masjid Quba. Tapi kali ini dia pergi Quba, sampai kami, kata Abu Sa'id, sampai kami ke kampung Bani Salim, Rasulullah SAW berdiri di hadapan pintu Ijban, seorang sahabat. Maka Nabi SAW pun mekik namanya. Maka dia pun keluar menarik kainnya, baru nak pakai kain. Faham kan? Maka Rasulullah SAW pun bersabda, ajalna rajul, kami telah buat lelaki ini tergesa-gesa, tak sempat yang habiskan cerita. Maka berkata Ijban, ya Rasulullah, ara'aita rajul yu'jalu an imra'atihi walam yumni, bagaimana seorang lelaki kalau disegerakan daripada wanita, daripada isterinya, dan dia belum keluar air mani, apakah yang atas dia, yang apa yang wajib dia lakukan? Rasulullah SAW hanya senya air itu daripada air. Jadi menunjukkan mereka dah faham dah tentang mandi. Nabi SAW pun tahu, dia tanya tentang mandi. Kalau tak keluar mandi ni, kena mandi tak? Jadi itu tidak ada khilaf, tidak ada khilaf di kalangan ulama, ijma'. Cuma isunya adalah kalau tak keluar mandi, mandi ke tidak. Maka Nabi SAW kata air itu daripada air. Jadi tak keluar mandi, tak payah mandi. Dan terdapat riwayat yang berikutnya dengan tanpa kisahnya, juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW telah bersabda, innamal ma'u minal ma', air itu daripada air. Kalau kita dah baca dengan kisahnya, lagi kita nampak lagi semua ceritanya sama. Baik, riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz Al-Anbari qala haddatsana Al-Mu'tamir qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Ala ibn Syikhir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansahu hadithuhu ba'dahu ba'da kama yansahu al-Qur'an ba'dahu ba'da. Rasulullah SAW biasanya hadisnya tu memansuhkan sebahagian hadisnya memansuhkan sebahagian yang lain, sebagaimana Al-Quran itu memansuhkan sebahagian yang lain. Jadi ini hadis ini menunjukkan apa yang difahami oleh sahabat, bahawa hadis Nabi SAW boleh memansuhkan. Apa makna mansuh? Yang sah, maknanya menghapuskan. Hapus kat sini maknanya adalah menghapuskan hukum yang ada dalam hadis tersebut dengan hadis yang lagi satu. Jadi yang lama punya hukum dah dihilangkan, dah tak pakai, dan digantikan dengan hukum yang terdapat dalam hadis baru. Jadi mansukh ini mesti ada dalil, mesti ada nas yang kedua yang memansuhkan. Dia tak boleh cakap-cakap saja, maknanya tak boleh agak-agak dimansuh. Jadi dia mesti ada dua nas. Satu nas yang lama, dia ada hukum dia. Kemudian datang pula nas yang kedua, nas yang baru, ada hukum. Dan nas yang kedua itu memansuhkan yang lama. Itu biasa. Mengikut hadis ini perkara yang biasa. Dan ini dimuskilkan oleh sebahagian orang. Entah kenapa, entah tak tahu asal. Mereka menganggap ni satu kelemahan dalam syariat. Mereka kata kalau syariat ni semua datang daripada Allah SWT, dan Allah SWT maha mengetahui ke? Sikit je dia tahu. Allah SWT maha mengetahui, maknanya dia tahu apa yang sekarang, apa yang akan datang. Jadi kalau Allah SWT maha mengetahui, tentulah bila dia keluarkan satu hukum, maka hukum tu tak akan berubah-ubah. Jadi bila kamu kata ada hukum daripada Allah keluarkan, lepas tu digantikan hukum lain Allah keluarkan, seolah-olah macam tak tahu pula nak keluarkan hukum. Kau satu je sudah. Macam manusia pula. Alhamdulillah. Hari ni meeting, okey, kita buat peraturan macam ni, polisi kita macam ni. Lepas tu lagi beberapa bulan meeting lagi, alamak, yang lain yang lama tu tak sesuai pula. kita tukar pula. Kemarin yuran murah, sekarang kita naik yuran tambah sikit. Sekarang kos dah tinggi. Contohlah, kemarin bajunya macam gini warna, sekarang kita tukar uniformnya baju. Dulu pakai uniform, dah sekarang dah tak payah pakai uniform. Dulu ada exam, sekarang dah tak payah pakai, tak payah exam. Buat susah je nak belajar agama, ada exam. Tak? Kata orang tak nak belajar agama, ada exam. Tapi kalau yang dunia macam, macam mana pun exam pun. Baik, itu dakwaan mereka. Masuk akal ke tak masuk akal? Ataupun masuk akal tu tidaklah. Maksudnya dia ada logik ke tidak? Ada kan? Allah SWT kalau mahu tak maha mengetahui, dia maha bijaksana, letak satu ke mana boleh. Tak payah nak ubah-ubah. Yang selalu ubah-ubah tu orang yang tak tahu apa yang akan datang. Jadi dia gunakan akal, dia tolak perkara ini. Untuk kita macam betul juga. Tapi Abi nak cakap bahawa ada hadis macam ini, dah ada Quran, ma'lan sah min ayatin unun siha la tiri khairin minha au mitliha lam ta'alam anallah ala kulli syain tadi. Yang kita baca dulu tentang nasah mansuh. Jadi jawapan kita, Quran dah kata gitu, hadis dah kata gitu, ijma' sahabat dah kata macam itu. Bahkan ijma' ulama' nak ikutkan. Mungkin ada satu je, satu alim tu dia kata tidak ada nasah mansuh. Dan sebahagian daripada orang Indonesia kan, betul? Dia ada kitab, dia kata tak ada nasah mansuh. Saya ingat siapa dia. Yang penting di sini, jawapan terhadap masalah ni adalah masalah usul fiqh. Jadi kita kata Allah Subhanahu Wataala Maha mengetahui, itu tidak ada, tidak ada ragu-ragu lagi. Dan Allah SWT bila ubah hukumnya, tidak semestinya kerana dia tidak tahu bahawa hukum yang lama itu tidak sesuai dengan yang sekarang. Sebab Allah SWT bila meletakkan hukum itu, dia ada tujuan-tujuan lain selain daripada yang mungkin yang nampak pada kita. Dan Allah SWT meletakkan hukum itu kadang-kadang untuk menguji manusia. Dia letakkan hukum yang berat betul. Sembelih anak. Kau sayang pada Allah, kau nak jadi hamba Allah wahai Ibrahim, ha, itu anak kau Ismail, anak kesayangan kau tu, pergi sembelih. Sembelih, pergi sembelih, bukan hantar orang sembelih, kirim akikah orang, suruh-suruh lah. Ni tak boleh kirim wakil, ejen ke apa, suruh sembelih akikah. Bapak kena sembelih anak sendiri. Sekarang ni kambing bukan sembelih anak, susah nak sembelih sendiri. Wakil je sudah. Tak, tak apalah, boleh, tak salah. Tapi Nabi Ibrahim suruh sembelih, berat ke main. Dan ini bukan datang daripada nas, kitab ke apa ke, Zabur ke apa, daripada mimpi. Tapi oleh kerana mimpi para Nabi adalah wahyu, sebab syaitan tak boleh kacau-kacau mimpi Nabi-Nabi ni. Dan Nabi pun tahu kalau datang mimpi macam ini, memang dia adalah wahyu. Maka dia pun besok sampaikan kepada anaknya Ismail, aku mimpi, aku menyembelih engkau. Dan paham-paham je lah, ini adalah perintah daripada Allah SWT. Nabi Ismail kata, tak apa, lakukan apa yang kau diperintahkan, kau akan dapati aku. Termasuk orang-orang yang sama tadi, mereka pun dah mula dah letakkan kepala dah apa semuanya, dah nak sembelih. Tiba-tiba Allah turunkan malaikat, kata apa ni, dan kau telah sadaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpi engkau tu, walaupun belum selesai lagi, tapi kau dah buat, macam dah buat, gantikan dengan apa, dengan kambing. Kalau betul-betul nak suruh sembelih kambing, kenapa daripada awal tak mimpi sembelih kambing? Kenapa nak kena mimpi sembelih Ismail? Hai. Tapi kita, apa kita dapat daripada kisah ni? Bukan kisah lah, Al-Quran. Bahawa tujuan nak sembelih Ismail tu, apa tujuan? Betul-betul nak sembelih? Nak uji Nabi Ibrahim AS. Dan kenapa nak uji? Supaya bila dia lepas tu, lepas ujian-ujian dia, maka dia akan jadi imam. Sebab tu dia jadi imam. Wahizir bila ta'ala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ingatlah apabila kami uji Ibrahim itu dengan beberapa perkara, kalimah, maka dia pun menyempurnakannya. Maka Allah kata apa? Aku jadikan kau sebagai imam. Akhirnya Nabi Ibrahim jadi imam. Maknanya kalau nak jadi orang penting, nak naik darajat insya-Allah SWT, mesti kena uji. Dan kalau lulus ujian-ujian itu, barulah boleh naik darajat. Sebab tu dalam kerja kat dunia pun mesti nak kena apa? Test dulu ni, dia kasi kerja susah-susah, baru naik. Naik pangkat sikit saja. Naik pangkat pun kita tak mau, naik gaji tak boleh juga. Itu kat dunia lah. Saya kata ada tak apa hak kita nak kasi dia naik pangkat, eh? Balik kepada ini. Jadi mungkin sebabnya itu, daripada susah kepada senang, kerana daripada senang kepada susah. Dan lagi satu, Allah SWT kata apa? Alam ta'alam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkan kau tahu bahawa Allah SWT maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi antara kekuasaan Allah SWT, dia boleh ubah-ubah hukumnya bagaimana yang dia kendaki. Dan bila kita nampak perkara ini, maka kita akan taat dan makin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan macam keluar daripada komputer ya, keluar je dia punya undang-undang dah tak berubah-ubah. Tidak. Tapi ini selagi mana apa ni, masih turun wahyu. Dan wahyu itu turun selagi mana Rasulullah SAW masih hidup. Rasulullah SAW dah tak ada, Jibril dah tak turun lagi untuk sampaikan wahyu. Betul tidak ni? Jadi tak mungkin ada ayat-ayat Al-Quran ke, hadis-hadis Nabi ke yang dimansuhkan. Tapi tak tahulah, ada orang kata dia nampak Jibril dalam mimpi ke, dia jumpa Jibril dekat mana ke, tak tahu pula. Ini semua dah menyeleweng, nampak sah menyeleweng. Jadi kata sahabat ni, Nabi SAW hadisnya biasa memansuhkan sebahagiannya, sebahagian yang lain, seperti Quran juga. Baik, riwayat yang berikutnya, qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala hadatsana Gundar an Syu'bah. Gundar ni bukan nama dia, Gundar ni gelaran dia. Kalau cari Gundar ni takkan jumpa, tak ada orang nama Gundar. Ini orang berikan dia gelaran. Qala hadatsana Gundar an Syu'bah. Ha, wa hadatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحبت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. Waqala ibn Bashar idza ajilta aw uqhitta. Dengan sanadnya Rasulullah SAW, hadis tadi juga Abu Sa'id al-Khudri, dia berjalan menemui seorang lelaki daripada Ansar, dan Nabi SAW memanggilnya. Maka dia pun datang dan kepalanya sedang mengalir air. Maka Nabi SAW berkata, agaknya kami telah menyegerakan engkau. Maka dia berkata, ya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bersabda, apabila engkau telah disegerakan, au akhatta, akhatta maknanya tak jadi nak keluar lah mandinya, maka tidak ada mandi atasmu dan hendaklah engkau berwudu. Dia ada tambahan kat sini, tak perlu mandi betul, tapi dia tetap nak kena wudu. Kalau bagaimanapun, itu adalah hukum yang telah dimansuhkan. Ada riwayat-riwayat lain tak sempat kita nak baca, sambung pada 2 minggu akan datang. Minggu depan kita ambil tafsir dulu. Satu soalan. Ada soalan yang 2 minggu lepas tu, apakah batas panjang atau pendeknya rambut bagi lelaki dan wanita? Batas panjang. Adapun wanita, rambut itu sebenarnya dia adalah hiasan untuk lelaki, begitu juga dengan wanita. Saya tidak tahu ada dalil yang membataskan hal tersebut. Sebagai wanita yang mempunyai suami, seharusnya dia tidak menggunting rambutnya kecuali diizinkan oleh suami. Itu sudah kita bahaskan dahulu. Adapun lelaki dibenarkan untuk menyimpan rambutnya. Paling panjang yang saya ingat Nabi SAW rambutnya sampai ke bahu. Sampai ke bahu. Itu paling panjang. Kalau itu kita nak jadikan dalil sebagai batasannya, maka tak boleh lebih panjang daripada itu. Kalau bagaimanapun hendaklah dijaga rambutnya supaya tidak menyerupai wanita. Dan itu semua adalah mengikut apa ni, perkara-perkara pakaian dan sebagainya. Kita kena faham kaedah dia adalah kena lihat keadaan sekeliling, adat sekeliling. Kalau adat biasanya rambut panjang tak ada pasal. Tapi kalau adatnya, kalau yang rambut panjang macam itu, nampak sangat baru keluar daripada apa ni, ataupun ada hal lah kira kan, ada kes ke apa ni, gangster mana, mafia ke dan seterusnya, pengidah dadah ke, ataupun penyanyi rock ke, ataupun tak cukup duit nak pergi barber ke, ataupun pretty boy dan sebagainya, maka yang itu semua tak boleh lah. Sebab kita dilarang untuk apa ni, untuk meletakkan tumbahan terhadap diri kita. Dan ini bukan ada sunnah, bukan ada apa. Wanita tak ada hal, cuma jangan pendek sangat seperti lelaki. Boleh diutung rambutnya, tapi jangan macam tu lah, bagi yang tidak sunnah. Yang kedua, apakah kaki wanita termasuk aurat sehingga wajib menutupnya di hadapan non mahram? Tentu sekali. Ulama mengatakan semuanya aurat. Dan pendapat pertama kata kecuali dua, iaitu wajah dan tangan sampai ke pergelangan. Satu lagi semuanya sekali, termasuk wajah. Dan dibuka apa yang perlu, iaitu mata dia ni. Ada kata sampai satu mata. Jadi kaki termasuk. Walau bagaimana pun bila kadang, bila apa ni, sedang berjalan, bila kadang diri biasa dia tertutup, dah labur dah. Tapi kalau kadang-kadang ternampak tapak kaki dan sebagainya, itu dimaafkan. Kalau nak panjang lagi boleh, tapi tak boleh betul-betul, tak boleh panjang sangat sampai menjelir-jelir sejengkal, sebagaimana yang diberikan kelonggaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bawah daripada mata kaki. Yang ketiga, apakah yang harus dilakukan ketika sedang mandi junub kemudian melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk macam minggu lepas ni, seperti kentut atau kencing? Jadi ketika mandi junub, dia buang angin. Kalau buang angin tak ada hal lah, tak payah nak cuci dubur tu kan, tu lah. Kalau buang air kecil, tak kena stop lah. Lepas tu nak kena cuci, nak kena istinja balik. Jadi kalau dia diteruskan mandi tersebut, mandi junubnya tetap sah. Mandi junubnya tetap sah. Tapi wuduknya tak ada. Sebab wuduknya batal. Jadi hendaklah dia ambil wuduk balik lepas mandi. Kalau dia tak mau, buang angin aja, dia angkat wuduk lagi, dia sambung lagi mandi. Duduk boleh. Dan kalau dia dah angkat wuduk, maka dia mandi balik, maka dengan itu apa tu, dia ada dua-dua tahara, tahara besar dan tahara kecil. Wallahu a'lam bissawab. Tak sepatutnya kita ada permasalahan dalam hal ini. Kita kena faham hadas ni ada dua macam. Satu hadas besar, satu hadas kecil. Yang menjadi hadas besar tak semestinya dia menjadi hadas kecil. Memang tidak pun. Kan dia beza-beza. Jadi kalau perkara yang membatalkan hadas kecil itu, tak semestinya hadas besar kita batal. Allahu a'lam bissawab. Depan kita ambil tafsir lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.